Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari yang berbahagia ini kita kembali bersua melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Kita harapkan bahwa kajian kita satu ayat per harinya itu akan mampu memberikan satu perubahan bagi hidup kita, perubahan hidup ke arah yang lebih baik, perubahan hidup di mana seorang muslim semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, perubahan di mana seorang muslim semakin menambah keyakinan di dalam hatinya bahwa dirinya tidak sendiri di dalam kehidupan dunia ini, akan tetapi dia akan tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat ia terus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini sudah memasuki ayat 58 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Dan janganlah orang-orang kafir mengira, orang-orang kafir yang melarikan diri, mereka itu mengira bahwasanya mereka itu sudah melemahkan Allah Subhanahu wa taala atau membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi lemah. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-59 ini masih berbicara tentang masalah peperangan. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada umat Islam bahwa kalau saja ada praduga di dalam kehidupan ini akan adanya kaum-kaum yang berkhianat, maka untuk itu harus dihadapi dengan pemutusan perjanjian terhadap mereka terlebih dahulu, baru kemudian boleh melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi segala gerakan-gerakan mereka yang berusaha menjatuhkan umat Islam. Nah, di dalam keterangan 59 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan satu gambaran tentang bagaimana praduga yang ada di dalam diri orang-orang kafir, bahwasanya mereka itu menyangka ketika mereka mampu lari dari medan peperangan, sebenarnya mereka sudah membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Ada beberapa hal yang penting yang bisa kita bahas dari penjelasan ayat ke-59 ini. Yang pertama sekali adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang wala yahsabannal ladzina kafaru, dan janganlah orang-orang kafir pernah mengira atau menyangka. Kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim dengan baik, maka kita bisa mendapati redaksi yang senada dengan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabannahum bimafazatin minal azab, bahwa janganlah orang-orang kafir itu mengira mereka itu akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam keterangan ayat lain Allah juga mengatakan keterangan-keterangan yang senada dengan praduga ini, wala yahsabannal ladzina yafkhaluna bima atahumullahu wa khairal lahum. Janganlah orang-orang yang bersikap bakhil dan kikir, mereka itu menganggap bahwa sikap mereka itu adalah yang terbaik buat mereka. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan wala yahsabanna, janganlah pernah kamu mengira, ada satu pemikiran yang salah sebenarnya yang selama ini menjadi opini seseorang atau masyarakat tertentu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan bahwa apa yang kita pikirkan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjelasan tentang sesuatu, maka itu artinya itulah cara berpikir yang tepat dan itulah cara berpikir yang baik. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir narasumber kita, Ustadz Adiansah, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Perdana. Memang cukup menegaskan ayat ini kepada jiwa kaum yang beriman bahwa ada dua hal paling tidak yang saya catat dalam kesempatan ini. Yang pertama itu adalah bahwa lari dari medan perang itu bukanlah sifat daripada seorang mukmin. Iya. Artinya lari dari medan perang itu adalah sifat daripada orang-orang munafik. Dan kita ketahui bahwa di banyak ayat, khususnya di dalam surah Al-Anfal dan surah At-Taubah ini yang bercerita tentang perang, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kisah-kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ada beberapa orang dari kaum munafikin yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang muslim itu yang lari dari medan perang atau menghindarkan perang itu sendiri. Seperti kita ketahui juga dalam perang Uhud misalnya. Artinya kalau kita bahas pada sebelumnya hari yang lalu kita membahas tentang masalah khianat, maka di sini juga lari dari medan perang itu adalah juga bentuk pengkhianatan itu sendiri. Apakah lari dari medan perang itu dalam bentuk bahwa dia menghindar dari awal ataupun sudah di pertengahan jalan dan kemudian kembali. Jadi penjelasan dalam ayat ini yang pertama yang dapat kita petik bahwa lari dari medan perang itu adalah sifat daripada orang-orang munafikin. Yang kedua, bahwa banyak sekali bermunculan praduga-praduga di dalam peperangan. Ada praduga bahwasanya mereka sudah menang atau mereka sudah dapat memenangkan peperangan. Artinya ketika seorang mukmin yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan, maka mereka tidak akan pernah mundur ke belakang walau sedikit pun, ya. Dan tidak pula mengira bahwa mereka kalah. Karena apa? Karena orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah kalah. Ya. Walaupun dia terbunuh, walaupun dia dalam peperangan itu akhirnya kalah dalam peperangan. Artinya kekalahan itu sebenarnya kelihatan secara zahir, tetapi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menang. Yang saya maksudkan adalah begini, bahwa orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap mendapatkan rezeki dan mereka tetap hidup sekalipun manusia melihatnya bahwa mereka telah mati. Inilah kemenangan yang hakiki. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri di atas batu untuk supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya agak tinggi, karena ketika itu dia sedang mendaftarkan dirinya untuk perang. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia masih pendek, masih kecil, dia berdiri di atas batu untuk dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kelihatan besar begitu. Nah, inilah kalau kita lihat bagaimana semangat jihad dari para sahabat tabi'in yang generasi-generasi awal dari umat Islam itu begitu luar biasa. Bukan hanya mengorbankan harta, pikiran dan tenaga, tetapi mereka mengorbankan an-nafis, yang paling mahal yang mereka miliki yaitu adalah nyawa mereka. Bahkan mereka menganggap kehidupan yang paling indah itu adalah ketika mereka hidup di bawah pedang-pedang yang saling bertabrakan, alias dalam peperangan itu sendiri. Jadi zilalus suyuf itu menjadi seperti hadaiq bagi mereka. Artinya bayang-bayang pedang yang berada di atas kepala mereka, di kiri dan kanan mereka, mereka ibaratkan mereka sedang duduk di pintu suatu surga yang akan menanti mereka daripada kematian itu. Bahkan Khalid bin Walid sangat sedih ketika beliau kemudian tidak izinkan untuk menjadi panglima perang. Karena apa? Karena dia mengharapkan sekali untuk mati syahid di medan perang. Masya Allah. Ya, ini mungkin ada satu pertanyaan Ustaz, buat Ustaz Hadi. Kalau saya memperhatikan di dalam ayat ini, secara tegas Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menghina orang-orang kafir yang berhasil lari dan menyelamatkan diri. Ketika mereka beranggapan bahwa larinya mereka itu artinya kemenangan buat mereka. Ketika mereka lari itu artinya bahwasanya mereka sudah melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi balik dari cerita yang tadi Ustaz Adi sampaikan, sebenarnya sikap melarikan diri dari medan peperangan ini apakah satu hal yang terlarang? Kalau memang terlarang, apakah dalam kondisi yang sangat terdesak sekali, dalam artian ketika sudah terjadi misalnya katakanlah pertempuran, apakah dalam kondisi yang sangat terdesak umat Islam harus bertahan mati-matian, ataukah boleh mundur untuk kemudian membangun strategi yang baru kembali untuk terjun lagi ke medan perang? Iya. Jadi kalau kita melihat ke dalam perang Khandaq misalnya, maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan al-harbu khuda'ah, yang kemudian itu diriwayatkan oleh para ahli hadis bahwa hadis itu marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang itu adalah strategi. Jadi yang disebut dengan melarikan dari yaumuz zahf, yaitu dari hari perang, itu adalah memang menghindari perang itu sejak awal. Artinya ketika dia mau berangkat ke medan perang itu, dia sudah enggan untuk berangkat. Itu satu. Yang kedua, atau di tengah perjalanan kemudian dia merasa takut karena melihat pasukan yang begitu luar biasa banyaknya, dan kemudian dia lari. Tetapi ketika umat Islam mundur, dalam artian mundur untuk mengatur strategi, mundur karena melihat suatu peperangan itu sudah tidak lagi dapat seimbang, kemudian mundur dan mengatur kembali strategi. Ini pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid dalam perang, kalau saya tidak salah, perang Yarmuk. Kemudian tiba-tiba mereka seakan-akan mundur, dan tiba-tiba ada satu kelompok yang mundur ini tadi kemudian membuat kelompok, dan sebahagian umat Islam bertahan. Yang mundur ini sekitar jumlahnya 400-an mengipas-ngipaskan debu. Debu di tengah padang pasir itu seakan-akan ada satu bala tentara yang datang, yang kemudian disebut dengan Yomu Kardus, ya, dalam perang itu, yang ketika itulah berterbangan debu-debu itu, sehingga pasukan kafir, pasukan lawan melihat bahwa ada satu bala tentara yang datang akan dalam jumlah yang begitu besar akan menyerbu mereka, dan terjadilah kegalauan-kegalauan pada pasukan kafir, dan akhirnya dalam dengan jumlah yang tidak seimbang itu umat Islam dapat memenangkannya. Artinya apa? Bahwa mundurnya sebahagian di dalam peperangan itu bukanlah satu celah. Ya. Jadi catatannya di sini adalah kembali kepada bisa dilihat dalam kondisi peperangan itu sendiri. Kalau sekiranya dalam kondisi peperangan itu memang sudah dia melihat tidak dapat lagi untuk dilawan, akhirnya kemudian bertahan. Artinya mundur untuk mempertahankan diri, dan dalam hal ini bukanlah disebut dengan al-firar min yaumi zahf, gitu ya. Artinya lari daripada medan perang itu. Semacam taktik dan strategi aja, Ustaz, ya. Iya. Maka daripada itu, kalau kita melihat orang-orang kafir itu, mereka melarikan diri itu memang ingin menyelamatkan diri. Nah, kalau umat Islam, seorang mukmin ketika dia masuk ke medan perang itu, ya, seperti semboyan yang dia selalu katakan, artinya orang-orang yang beriman itu selalu mengatakan mut syahidan au iskariman, iskariman au mut syahidan, artinya hiduplah dengan suatu kebanggaan, dengan kemerdekaan, dengan kemenangan, atau mati dalam kondisi syahid. Inilah yang diharapkan sebenarnya daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia lari dari medan perang, maka ini akan terlihat begitu. Artinya kehidupannya itu sudah tidak lagi mulia, walaupun sebenarnya dia selamat begitu, yeah. Karena kemuliaan itu sudah tercabut dari dirinya. Iya. Yeah. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa catatan yang penting yang bisa kita ambil dari penjelasan Ustaz Ardiansah tadi, bahwa satu pertanyaan terbesar yang sampai sekarang ini mungkin memenuhi pemikiran kita. Kenapa umat Islam ketika dia terjun ke medan peperangan itu menjadi umat yang sangat pemberani? Jawabannya adalah, yang pertama, karena memang Allah dan Rasul sendiri sudah memberikan janji kebaikan bagi orang-orang yang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sebagaimana tadi yang digambarkan oleh Ustaz Adi, hum fi zilali suyuf wa fi nafsil waqti fi zilali jannah. Ketika mereka berada di dalam bayang-bayang pedang, itu seakan-akan mereka berada di dalam bayang-bayang surga. Artinya apa? Inilah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tidak ada lagi perasaan takut di dalam diri seorang mukmin pada saat dia turun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah bahwa karena memang hidupnya seorang muslim itu adalah untuk mencapai keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dari tujuan hidup dari umat non-muslim. Oleh karena itu, ketika seorang muslim diperintahkan untuk berperang, akhirnya jiwa dan kehidupan itu tidak lagi menjadi penting baginya, tetapi yang penting baginya adalah kebersamaan dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang kafir sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini, ketika mereka berperang, mereka bukan berperang karena ingin mendapatkan keridaan dari Tuhan mereka, akan tetapi berperang karena ambisi ingin menguasai harta misalnya, ambisi ingin menguasai tanah orang lain, dan ambisi-ambisi lain yang sifatnya hanya bersifat materialis. Jadi dari beberapa keterangan inilah mungkin kita bisa sedikit mendapatkan jawaban bahwa ketika umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi satu energi yang besar bagi dirinya untuk melakukan hal yang terbaik di dalam hidupnya dan secara maksimal memberikan apa yang terbaik dimilikinya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan agama, dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Satu kesimpulan yang bisa kita ambil yang paling penting dari keterangan ayat ini adalah bahwa ketika di dalam kehidupan ini seseorang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi energi terbesar baginya untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Tetapi pada saat dia melakukan perjuangan hidupnya hanya untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya, Energi seperti ini hanyalah energi yang sifatnya sangat dangkal sekali dan satu saat bisa hilang pada saat dirinya tidak lagi berambisi atau keluarganya sudah hilang dari harapannya. Mudah-mudahan kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.